dendam rindu, resah seorang diri. Wahai burung nan berkicau, nyanyikanlah laguku ini, bukti kasih sayangku tulus, ikhlas dan murni. Jangan bimbang dan ragu, cintaku ikhlas dan terimalah sepenuh hati, sambutlah tanganku ini. Aduh hai cinta sayang, seorang hanya di kau pilihanku, satu dalam seribu. Jangan bimbang dan ragu, cintaku ikhlas dan terimalah sepenuh hati, sambutlah tanganku ini. Aduhai juwita sayang, puspa hati, impian seorang hanya di kau pilihanku, satu dalam seribu.